أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها قال الإمام سعد رحمه الله: ومنها أنه يبدأ بالأهم فالأهم. Di antaranya adalah seorang harus memulai kitabnya dengan suatu yang paling penting di antara yang penting. Mana yang lebih penting dulu, mana yang lebih urgent dulu, mana yang lebih didahulukan dulu. Wano idza su'ila al-mufti, dan kalaulah seandainya mufti ditanya, atau yang semisalnya ditanya, karena sa'il hajatu ghairi su'alihi asyad anna yanbaghi lahu an ya'lamahu ma yahtaju ilayh qabla an yujib su'alah. Dan keadaan si penanya sangat butuh jawaban ghair su'alih, bukan pada pertanyaannya. Asyad lebih dibutuhkan. Anna yanbaghi lahu ay'lama ay'allimah atau ay'lama ay'allimahu. Bagi mufti harus memberikan ilmu kepadanya yang dia butuhkan. Mayah sajili qabla'an yujib su'ala, sebelum dia jawab pertanyaannya. Inna hadha alamatun ala nushil mu'allim wa fatanatihi. Ini menunjukkan sempurnanya seorang mu'allim, guru, ustaz, atau yang semisalnya, dan cerdasnya seorang mu'allim, si pengajar. Wa husni irsyadihi wa ta'limi, dan baiknya dia membimbing, mengajarkan kepada murid-muridnya atau yang di bawahnya. Inna Yusuf langsung Yusuf ketika ditanya oleh dua pemuda itu, qaddama lahuma, lebih didahulukan keduanya, qabla ta'biraha, sebelum beliau mentakbir. Nabi Yusuf sebelum mentakbir mimpinya, da'watuhuma ilallah wahdahu la syarikalah, dimulai dengan berdakwah. Berarti yang lebih penting apa, takbir apa dakwah dulu? Yang didahulukan Nabi Yusuf oleh Nabi Yusuf apa? Tabir mimpi langsung ditabir, langsung ditafsir mimpinya, atau didakwahkan dulu? Kemarin diajak dulu kepada tauhid dan menghindarkan dari syirik. Ini memulai perkara yang penting atau perkara yang lebih penting. Yang lebih pentingnya apa? Yang urgentnya apa? Da'wah tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Ya. Tabir mimpi penting enggak? Ya, penting. Tapi yang lebih penting apa? Da'wah tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Mafhum ada. Nah, ya, jadi seorang mu'alim seperti itu harus melihat mana yang lebih urgent dulu, mana yang lebih sangat penting dulu. Tauhid, tauhidullah azza wa jalla. Sebelum dia mentakbir, kalau sudah ditakbir terjadi, dia disalib meninggal, kalau di atas kesyirikan gimana? Kan bahaya. Makanya diajak tauhid dulu oleh Nabi Yusuf dan meninggalkan kesyirikan. Setelah itu baru ditafsir mimpinya, bahwa yang satu bebas, yang satu akan disalib. Lah kalau disalib meninggal di atas kesyirikan gimana? Masuk nar jahanam na'udzubillah. Tapi kalau dia walaupun disalib, dihukum, disiksa ala tauhid, di atas tauhid gimana? Hah? Masuk surga. Ain dia. Mulai yang paling penting dulu. Apa itu? Tauhid. Yang paling penting adalah tauhidullah azza wa jal. Nah. Ya. Allahu a'lam bissawab.